Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kama yanbaghi li jalali wajhihi wa li 'azimi sultanihi. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, ikhwani fillah, talabatul ilm, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ala taufiqih, wa syukru lillah ala imtinanih. Kita wajib selalu banyak bersyukur kepada Allah atas segala taufik dan hidayahnya, sehingga Allah permudah dan Allah bukakan untuk kita jalan untuk talabul ilm, yang merupakan amalan mulia dan amalan termulia setelah nubuwah. Abdullah ibn Mubarak, Imam rahimahullah, pernah mengatakan, "La a'lamu darajatan ba'dan nubuwah afdalu min nashril ilm." Aku enggak ketahui derajat yang lebih utama, lebih tinggi setelah kenabian dari menyebarkan ilmu. Dan karena kenabian tentu derajat tertinggi yang Allah berikan pada hambanya, tidak ada yang lebih tinggi dari itu. Tapi setelah itu, ini di bawah kenabian, enggak ada derajat yang lebih utama dari nasyrul ilm. Perkara yang karenanya patut seorang hamba meluangkan waktunya, bahkan mengorbankan segala yang dia punya untuknya. Yabdhul kullama indahu min nafis. Segala yang berharga patut dia berikan karenanya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, talabul ilm wal babbabul mudhakarah wa ila antum tasma'un wa kathir ma tasma'un, sering antum dengar, sering antum ini. Talabul ilm ala khair azim, ala khairiyah azimah. Seperti yang Allah sebutkan dalam ayat, walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Kalau saja mereka mau mengamalkan apa yang diajarkan kepada mereka, disampaikan, maka mereka di atas kebaikan. Niscaya itu baik bagi mereka, khair lahum wa ashadda tathbita. dan lebih membuat mereka kokoh dan teguh di atas khair tersebut. Wa talibul ilm walladhi ya'mal bima 'allamahu Allah 'ala khair 'adzim. Selama dia belajar ilmu itu dan dia mengamalkannya, fa'alu ma yu'adzuna bih, maka dia kalau saja menyadarinya, alal khairiyah azimah, khairan lahum, mencakup segala bentuk kebaikan, lakana khairan lahum, akan itu kebaikan dunia maupun kebaikan akhiratnya. Talabul ilm di masa muda, di usia-usia talab seperti antum dan kita semua, yang antum ingat hendaknya bahwa itu untuk mengangkat kejahilan yang ada di dalam diri. Yang antum ingat adalah masa tua nanti, usia tua, ketika sudah, istilah orang, sudah jadi orang. Nah ini antum mungkin usia antum berkisar 20, 21, 22 atau di bawah itu. Tapi nanti setelah antum pada berkeluarga, menikah, di masyarakat, di situ kamu akan sadar jauh beda orang yang punya bekal ilmu pada dirinya dengan yang tidak. Siapa yang dihargai orang, siapa yang dianggap dan dihormati. Ya tentunya bukan itu tujuan kita, bukan untuk dihargai orang, dimuliakan orang, tapi itu yang orang berikan, itu yang dimaksud. Makanya penyair, syair hakim, ya mungkin dari pengalaman hidupnya dan penuh hikmah, mengatakan, wa inna kabiral qaum la ilma indahum saghirun idza mahtaffat alaihi al mahafilu. Wa inna kabiral qaum la ilma indahu. Orang kalau sudah tua di kaumnya, di sukunya atau di masyarakatnya, ya mungkin di satu sisi tua usianya masya Allah mungkin 50-60, la ilma indahu, tapi dia gak punya ilmu, gak ada sesuatu yang akan mengangkat dia. Soghirun, akan menjadi orang kecil, artinya gak teranggap. Orang gak akan noleh dan tidak menghargai dia. Terutama idza mahtaffat alaihil mahafilu, ketika kumpul di majelis-majelis besar, di tempat-tempat yang di situ orang akan dimuliakan, diagungkan. Beda. Makanya Imam Malik rahimahullah menyatakan, aku dapati sekian orang, 70 kalau gak salah beliau sebut, dari orang-orang tua di Madinah, di Masjid Nabawi, masing-masingnya amin, makmun, amanat. Kalau saja dia ditugasi jaga Baitul Mal, akan amanat, gak akan korupsi, gak akan ngambil. Dan dia ahli masjid 5 waktu, shof awal. Tapi tidak satu pun yang aku percayai kalau sudah bicara ilmu qala Rasulullah hadis itu udah gak dianggap. Padahal mereka orang tua-tua. Ya, antum tahu orang tua kan secara umum kan wibawa, dihormati gitu. Tapi karena enggak ada ilmunya, ya enggak dianggap. Sementara datang kepada kami ke Madinah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Walaupun usianya masih muda, tapi karena dia berilmu, begitu dia datang ke Madinah, kunna nazdahimu ala babih. Kami pun, syuyukh dan ulama Madinah, ulama hadis, berdesak-desakan berebut di majelisnya. Ibnu Syihab, Imam Mukthir, ulama besar di zamannya. Dan dia yang dipercaya, Ibnu Syihab ini yang dipercaya oleh Umar bin Abdul Aziz untuk mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini Umar khawatir, Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah di zamannya, khawatir akan hilang kalau enggak terbukukan dengan baik, dengan rapi hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan itu disebutkan yang pertama secara resmi membukukan hadis Rasulullah SAW. Makanya Suyuti katakan awwalu man jama'al athar Ibnu Syihab amiran lahu Umar. Yang pertama mengumpulkan athar dalam artian resmi dari pemerintah langsung khalifah, perintah khalifah, Ibnu Syihab, dan diperintah langsung oleh Umar bin Abdul Aziz, dipercaya oleh khalifah. Beda orang berilmu dengan tidak. Harun Ar-Rasyid disebutkan ketika masuk Baghdad, ya antum tahulah orang nomor satu, sekarang kan presiden mungkin atau raja, jadi masuk kota atau daerah mana yang tentunya dijaga, disterilkan jalan, ditutup dan ini. Ini begitulah ketika Harun masuk Baghdad dengan beberapa pasukannya, mungkin beberapa puluh orang diamankan. Dan orang gak mau sibuk, gak mau tahu. Isi artinya yang berdagang tetap saja berdagang, yang di masjid ya di masjid. Tawak mereka gak ngurus. Khalifah datang, khalifah pergi, bukan urusan mereka. Orang cuek. Itu khalifah padahal. Asyahid sampai Harun masuk istananya, selang beberapa hari terdengar suara gaduh di Baghdad. Gaduh yang luar biasa, gak wajar. Orang pada keluar, pada lari, pada yang di pasar meninggalkan pasarnya, yang di toko meninggalkan tokonya, yang di masjid keluar dari masjidnya, yang dari rumah-rumah kampung-kampung Baghdad. Ada apa ini? Sehingga Harun perintahkan kepada salah satu anak buahnya, pasukannya, coba kamu lihat ada apa ini, apa yang terjadi. Ternyata setelah diperhatikan olehnya, dia lapor kembali kepada Harun, wahai Amirul Mukminin, itu karena muslimin Baghdad kedatangan Imam Yazid ibn Harun rahimahullah, ulama besar di zamannya, Yazid bin Harun rahimahullah. Mereka pada berjubel, berebut ingin mendengar ilmunya, ingin mendapat faedah darinya di majelisnya. Tanpa disuruh itu, orang pada lari dan mendatangi. Gak ada yang bayar. Pasukan tadi jaga khalifah karena dibayar. Jadi dia mau jaga, dia mau nutup jalan kan karena dibayar. Kalau gak dibayar, dia ditinggalkan khalifahnya, ngapain aku jaga. Bukan dari hatinya dia senang jaga, karena diupah. Ini gak ada yang nyuruh mereka buru-buru ngasih upah, nyuruh aja gak ada. Dari kesadaran mereka, mereka yang butuh dihormati betul. Maka sadar Harun Ar-Rasyid, sehingga dia katakan, demi Allah, itulah Amirul Mukminin yang sesungguhnya, bukan seorang seperti aku. Artinya orang seperti aku karena jabatan, dan orang menghormati, artinya jaga ini itu karena dibayar. Dan seperti tadi, enggak menunjukkan orang itu dari hatinya dan tampak beda jauh antara orang yang punya ilmu dengan yang tidak. Sekarang kamu belum merasakan, sekarang kamu belum tahu, tapi nanti setelah jadi orang, setelah usia tua, kamu sudah lepas dari, kalau sekarang kan secara umum antum semua hidup di tangan orang tua, masih mengandalkan orang tua, bulanan, makan, ini, itu, pakaian, semuanya. Tapi nanti setelah antum dewasa, sudah gede, sudah ini, hidup mandiri sudah, gak bisa tergantung sama orang tua lagi, di situ akan tahu seperti ini rasanya. Beda antara orang punya bekal ilmu dengan yang tidak. Bagaimana dia diposisikan, bagaimana orang mendudukkan dia, menghargai dia. Ilmu. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, tentunya selama tolab, selama masa dia belajar, ya dituntut sabr wal musabarah, kesabaran dengan segala getir pahitnya, cobaan dan apa yang kurang dia senangi mungkin, entah cuaca dingin, panas, entah makanan gak enak, kurang nafsu, entah itu teman, entah itu guru, entah itu ada saja. Dan itu wajar di mana saja. Paling tidaknya dulu ada, subhanallah, dosen kami rahimahullah meninggal beliau, paling disukai, dia paling disenangi oleh mahasiswa di jamiah, karena memang masya Allah, selain keilmuannya yang masya Allah tinggi, cara penyampaiannya enak, dan dia dekat dengan mahasiswa, guyon ini itu. Materinya sebetulnya cukup berat, jarhu ta'dil, ilmu rijal, ilmu ruwat, tapi karena dibawakan dan disampaikan dengan renyah, dengan enak, akhirnya jadi ringan. Materi yang sebetulnya berat jadi gampang dan disenangi anak orangnya. Walhasil tentunya beda dengan beberapa pengajar lain yang mungkin kaku, mungkin kurang enak penyampaiannya, mungkin ini. Walhasil salah satu nasihat yang kami ingat betul dari beliau rahimahullah, beliau ingatkan nasihatnya, ya ikhwani, kata beliau, setiap guru, setiap mudarris, antum pasti dapat faedah darinya. Hatta itu yang jelek cara pengajarannya, kurang dalam penyampaiannya, keilmuannya. Apa itu faedah yang antum dapati dari dia? Paling tidak pelajaran bagi antum, antum masih tulab, masih belajar, sudah belajar dari dia bahwa cara seperti ini gak bagus. Cara yang dia pakai seperti ini, ngajar dengan cara seperti ini, bermuamalah dengan tulab seperti ini gak baik. Antum sendiri yang merasakan. Untuk bekal kamu kelak ketika jadi seorang syekh, seorang alim, seorang mudarris, jangan lakukan yang seperti ini. Antum sudah dapat faedah secara tidak langsung darinya. Asyahid kutu sabar wal musabarah, dari abiat yang ma'ruf dinisbatkan kepada Imam Syafi'i rahimahullah, uhinu lahum nafsi fahum yukrimunaha walan tukrama nafsul lati la tuhinuha. Uhinu lahum nafsi fahum yukrimunaha. Aku, kata Syafi'i, merendahkan diriku, yakni kepada asatidahnya, kepada guru-gurunya, syuyuhnya, fahum yukrimunaha. Dengan cara itu balasannya justru mereka, orang membalasnya akan menghormati kamu. Karena kamu merendah kepada muallim kamu, mudarris kamu, balasannya kamu akan dihormati oleh orang. Kamunya merendah, kamunya ambil bawah, justru dengan itu kamu semakin diangkat, semakin dimuliakan oleh orang. Kata Syafi'i, walan tukrama nafsul lati la tuhinuha. Dan seorang yang enggak mau merendahkan dirinya kepada mudarrisinnya, kepada muallimnya, dia pun enggak akan dihormati kelak. Dia enggak akan dihormati. Artinya itu sudah menjadi sunnatullah fi khalqi. Dulunya mereka setiap alim, setiap syekh, kepada syekhnya, kepada gurunya, ya seperti itu, merendah, tawadhu, ya ada saja mungkin kalau dirinci hal-hal yang mungkin apa ya, berat atau menyakitkan dia, atau hal-hal yang butuh kesabaran. Tapi dengan cara itu ketika dia dewasa, ketika dia ketika dia ini, dia semakin dihormati dan diangkat, diagungkan. Walaupun di sisi lain antum tahu bahwa talabul ilm syadid, belajar itu cukup berat. Dari ghurbam, antum menjauh dari keluarga, dari abah, dari umi, dari adik kakak, jauh dari kotanya atau daerah asalnya, dan segala macamnya. Maka perlu di sisi lain juga diringankan bebannya, dibantu agar bagaimana thalabul ilm itu tetap disukai, tetap disenangi, dan itu pengaruh besar. Pengaruh besar kedekatan, keakraban, ke tawadhu'an seorang muallim kepada yang di bawahnya, muridnya, itu berpengaruh besar. Disebutkan bahwa As-Subuki, antum tahu As-Subuki itu murid, jadi berguru kepada dua alim besar di zamannya, yaitu Al-Mizzi, sahib Tahdzibul Kamal, dan Imam Adz-Dzahabi. Keduanya imam dan ulama besar. Adz-Dzahabi ma'ruf, sahib Syiar Alamin Nubala dan yang lainnya. Cuman lihat apa yang diutarakan oleh Subuki. Kata Subuki, aku terbiasa dan senang mendatangi majelis Syekhuna Adz-Dzahabi. Kalau ke majelisnya Adz-Dzahabi paling minim 2 kali dalam setiap pekan datang ke majelisnya Adz-Dzahabi, minimal 2 kali dalam setiap pekan, dalam setiap minggu. Adapun ke majelisnya Al-Mizzi rahmatullahi alaihim, ke majelisnya Mizi, aku bisanya mampunya maksimal sekali dalam satu bulan. Apa rahasianya? Kata Subuki, "Fadzahabi Syekhun Da'ub yuda'ibuna katsiran." Zahabi orangnya ceria. Da'abah itu apa ya? Ya dekat dengan muridnya, guyon ini itu. Sehingga itu berpengaruh besar pada diriku, kata Subuki. Bahkan yu'athir kathiran fi nafsi. Kan tentunya si Subukinya istilahnya asyik dengan gurunya, dekat, dan pelajaran atau ilmu yang diambil pun jadi lunak, jadi enak. Karena Dahabinya juga da'ub, diajak guyon, diajak santai, ini itu, ada kedekatan, ada keakraban, hangat hubungan antara mu'alim dengan tilmidnya. Mizzi rahimahullah, keduanya imam dan ulama besar, tapi yang manusia. Kata Subuki, al-Mizzi fakana syaikhon abusan mahiba. Seorang syekh yang apa, wibawa dan gak gampang senyum. Dia datang ngajar-ngajar. Ini. Sehingga ada bagaimanalah perasaan si Subukinya, gurunya yang satu ini, abusan mahiba, dan disegani betul Mizzi. Dan Mizzi ulama besar. Untuk melihat Tahdzibul Kamalnya seperti itu. Ala kulli hal syahid, bagaimana itu berdampak pengaruhnya kejiwaan, kepada kejiwaan Subuki. Hanya beliau memilih ini kesini sebulan sekali, ke Dahabi seminggu bisa dua kali lebih. Asyik, senang, karena dibuat begitu, dibuat dipermudah, dibuat lunak, renyah begitu. Dan itu yang kita dapati dari masyayikh kita. Salah satu dari mereka, ya dulu contoh saja, contoh. Syekh ini sebetulnya mahib, mirip-mirip Mizila gitu. Wibawa betul, enggak gampang senyum. Orang takut kalau dia marah sedikit. Saat beliau ngajar di kelas, ada salah satu teman usil gitu, namanya anak apa talib gitu. Ganggu yang di depannya. Dia colek-colek pakai pena gitu. Kan geli temannya. Jangan. Nanti sebentar lagi, ini syekhnya sedang ngajar di depan. Nanti digitukan lagi. Walhasil entah berapa kali, ya sakit hati ini yang digoda, sampai berdiri dia dan ngamuk. Anak sudah bilang ke kamu, jangan ganggu gini. Itu ketika dia berdiri, merah hitam wajahnya ini yang ganggu ini, berkeringat. Karena di pikiran dia akan diapakan oleh sang syekh. Kan begitu. Ya Allah, habis dia. Ada apa itu? Katanya. Ini ganggu ya saya, anak terus dijawil-jawil begini, goda begini. Duduk. Ini yang satu berkeringat sudah merah. Antum bayangkan kalau itu posisi antum kayak apa? Duduk ya, duduk. Kamu itu gini. Kenapa? Yang ganggu anak, saya kan gak bisa konsentrasi. gini. Kata sang syekh, kamu tahu kalau seandainya aku, si syekh ini, di posisi temanmu itu yang di belakang, paham syekh, aku tahu pasti orang seperti engkau gak akan usil, gak akan goda orang, seorang alim, seorang ini. Enggak, kata saya, enggak. Sungguh kalaupun aku di posisi temanmu yang di belakang, aku juga akan lakukan hal yang serupa. Itu jawabannya. Ger satu kelas seperti antum tadi. Enggak disangka betul. Lalu beliau nasihati, ya ikhwan, saat tolap, saat antum menuntut ilmu, saat belajar seperti sekarang ini, masa-masa terindah di hidupmu. Nanti kamu ingat ketika kamu sudah keluar, sudah gede, sudah nikah, sudah jadi orang, antum akan ingat, ya fulan dulu nakal, suka nggoda anak, gini, lucu. Hal-hal yang seperti itu gak akan lupa dalam ingatanmu. Masa terindah kamu saat tolap ini sekarang. Asyahid perlu adanya apa ya, di kedekatan, dipermudah, dilunakkan segala sesuatu agar thalabul ilm ini semakin disenangi, dicintai, karena dia dari awalnya memang thaqil, syadid. Kalau ditambah dengan sikap kita atau kekurangan-kekurangan kita, bisa lebih berat lagi. Ala kulli hal, antum seperti yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, antum masabihud duja wa yanabiul hikmah. Itu yang beliau ucapkan kalau bertemu dengan thullabul ilm. Antum masabihud duja. Masabihud duja, lampunya kegelapan. Ibarat gelap jalan, orang enggak tahu mana paku, mana duri, kaca. Kalau ada lampu dia selamat, enggak nginjak hal-hal yang bahaya. Thalibul ilm akan menjadi lentera dalam gelap. Di masyarakatnya dia mengajar, dia membimbing, bernasehat. Wa yanabiul hikmah, yambur, menjadi sumbernya hikmah. Layaknya sumber air terus keluar, mancur airnya. Ini thalibul ilm akan terus keluar memancarkan hikmah. Ilmu, hikmah yang dibutuhkan dan berguna bagi umatnya, bagi masyarakatnya. Wa istainu billah, wasbiru, wasabiru, fal amru qarib. Kalau kitanya banyak doa dan mendekatkan diri kepada Allah, sadar jalan ini hanya Allah berikan kepada yang Allah cintai, Allah kehendaki, istiqomahlah dan minta kepada Allah selalu keistiqomahan di atasnya. Fa antum ala khair azim, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Waffaqakumullah bima yuhibbu wa yardha. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.